وصلنا إلى قوله عن ابن عباس وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به. Bisa jadi akan terjadi bersama mereka karena tidak bisa menerima berita tadi, akhirnya meninggalkan apa yang wajib, yaitu untuk beriman kepadanya. Kalau kita berbicara orangnya yang mendengar, maka kita akan katakan wajib menerima kalau riwayat itu sahih. Wajib kita menerima dengan kalimat aman nabihi kulun min indi rabbina. Kalau kita berbicara kepada yang menyampaikan hadis tersebut, kita akan berkata kepadanya hadisun nas bima ya'rifun. Sampaikan pada mereka apa yang mereka bisa paham. Jangan sampai yukadzabullah wa rasuluh. Jangan sampai Allah dan Rasulnya didustakan. Kalau kemudian mereka menolak berita hadis dari Nabi SAW, maka keadaan mereka akan sama dengan keadaan yang Allah katakan tentang mereka, afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kemudian ingkar kepada kitab yang lain atau kepada sebagian yang lain? Saya ulangi, apakah kalian beriman pada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Dari satu kitab, sebagian diterima, sebagian ditolak. Fala yaslam minal kufri illa man amila bima wajaba alaihi fi dalik. Maka enggak akan ada yang selamat dari kekufuran kecuali orang yang beramal dengan apa yang diwajibkan atasnya pada semua itu. Apa yang diwajibkan atas mereka? Al-imanu bi kitabillahi kullih wal yaqin. Beriman dengan seluruhnya yang terkandung dalam Al-Qur'an dan yakin dengan apa yang ada dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang menurunkan kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah induk kitab. Dan yang lain ada yang mutasyabihat, ada yang samar-samar maknanya, memiliki dua makna atau lebih. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun, adapun mereka-mereka yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti apa yang samar-samar daripadanya. Ibtigha'al fitnah, untuk cari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, untuk cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Bagi yang membacanya dengan waqaf di sini. Kemudian kalimat baru, warasukhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, maka dia akan berkata kami beriman kepadanya karena seluruhnya dari sisi Rabb kami. Tetapi ada yang membacanya tidak dengan waqaf, maka mereka menafsirkan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan rasikhun fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah akan mendapatkan zikr peringatan kecuali ulul albab, tidak akan ingat kecuali orang yang memiliki lub, memiliki kecerdasan. Fahaulai alladzina dzakarahum Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum taraku ma wajaba alaihi minal iman. Maka mereka yang disebut oleh Ibnu Abbas tadi Apa kata Ibn Abbas kemarin? Ada apa dengan kalian? Kalau disampaikan apa yang muhkamat, kalian terima. Tetapi disampaikan yang mutasyabihat, kalian binasa. Yani ketika dibacakan hadis, di antara mereka ada yang berubah mukanya. Tidak terima. Kok begitu? Kok begini? Ya. Maka marahlah Abdullah bin Abbas. Mereka yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma taraku ma wajaba alaihim. Mereka meninggalkan apa yang wajib atas mereka. Minal imani bima lam ya'rifu ma'nahu minal Qur'an. Mereka tidak mau beriman dengan apa yang mereka tidak paham maksudnya dari Qur'an. Jadi bacanya begini. Qala Allahu ta'ala, oh ya, paham. Oh ya, paham. Oh, kok begini ya? Apa maksudnya ini? Karena dia tidak paham, dia tolak. Masa begini? Enggak mungkin. Apa maksudnya? Apa maknanya? Bagaimana ini? Ini barakallahu fikum, menerima yang dia bisa pahami, menolak apa yang dia tidak bisa pahami. Padahal kita bisa katakan dengan kalimat yang diucapkan oleh salaf bahwa makna zahirnya kita paham, kaifiahnya urusan Allah Ta'ala. Kan bisa. Tidak harus kamu ketahui kaifiahnya. Allah di atas arasnya. Bagaimana? Enggak harus kamu tahu kayak apanya. Pokoknya kamu imani bahwa Allah di atas arasnya. Selesai. Kenapa kalau kamu tidak bisa pahami kaifiahnya, kemudian kamu tolak? Itu maksudnya. Wahuwa haqqun la yartabu fihi mu'min. Padahal itu adalah hak yang tidak ragu seorang mukmin pun. Wa qad waqa minhum wa ba'duhum yaqul wa ba'duhum yafhamu minhu ghair al-murad min al-ma'na alladhi arada Allah. Dan di antara mereka juga ada yang memahami tetapi bukan yang dimaukan dari makna yang Allah kehendaki. Fayahmiluhu ala ghairi ma'nahu. Akhirnya mereka pahami, mereka bawa kepada apa yang bukan maknanya. Ini golongan yang tadi. Yuridun al-fitnah. Atau ta'wilih. Ibtiqa al-fitnah wa ibtiqa ta'wilih. Kama jara li ahli al-bid'ah. Sebagaimana apa yang terjadi pada ahlul bid'ah. Kal khawarij wal rafidah wal qadariyah wa nahwuhum. Wa nahwihim. Mimman yata'awwal ba'da ayatil Qur'ani ala bid'atihi. Yani dari mereka-mereka yang menakwilkan ayat-ayat Allah sesuai dengan kebid'ahan mereka masing-masing. Wa kedua minhum waqa'. Akhirnya terjadi apa yang pada mereka, apa yang terjadi. Minal ibtida'. Di antaranya kebid'ahan-kebid'ahan. Wal khuruj ala siratil mustaqim. Dan keluar dari jalan yang lurus. Fa innal waqi' min ahli al-bid'ah wa tahrifuhum li ma'na al-ayat yubayyin ma'na qaul Ibn Abbas. Apa yang terjadi pada ahli al-bid'ah dan tahrif-tahrif mereka terhadap makna ayat itu menjelaskan apa yang dimaksud oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma faraqu haula? Ada apa dengan mereka ini? Wa sabab hadzal bid'ah jahlu ahliha. Kebid'ahan itu disebabkan jahlu ahliha, bodohnya mereka. Wa qusuruhum fil fahm, dan pendeknya pemahaman mereka. Wa adamu akhdhil ulumi syar'iyyah ala wajhiha, dan karena mereka tidak mengambil ilmu syar'i sesuai dengan arahnya. Wa talaqqiha min ahliha al-'arifina li ma'naha, tidak mengambil dari ahlinya yang mengerti tentang makna-maknanya. Alladzina waffaqahumullah, ini tidak mengambil dari mereka yang Allah beri taufiq lima'rifatil murad, untuk memahami apa yang dimaksud. Wa taufiq bainan nusus, yaitu orang-orang yang bisa mencocokkan, mengakurkan antara ayat dengan ayat lain, antara hadis dengan hadis lain, antara hadis dengan ayat dan ayat dengan hadis. Wa qata' bi anna ba'daha la yukhalifu ba'dan, yaitu para ulama yang bisa mengucapkan dengan tegas al-qata' bahwa ayat-ayat tidak akan bertentangan dengan ayat-ayat lainnya, hadis-hadis yang sahih enggak akan bertentangan dengan ayat, ayat enggak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Qat'an, dengan ketegasan. Wa raddil mutasyabih ilal muhkam, yaitu ulama yang bisa mengembalikan mutasyabih kepada yang muhkamnya. Wa hadhihi tariqatu ahli sunnah wal jamaah, inilah caranya ahli sunnah wal jamaah fi kulli zamanin wa makan. Berarti yang dimaksud sebabnya mereka menyimpang karena mereka tidak mengambil ilmu dari ahli sunnah. Karena ahli sunnah lah yang tidak menakwilkan kepada makna-makna batil. Ahli sunnah yang merujukkan, mencocokkan ayat yang mutasyabihat kepada ayat muhkamnya. Falillahil hamd, la nuhsi sana'an alaih. Kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya kepuji-pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasolat taufiq wa afiyah wal hidayah wa rahmat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.